Lah pun sakniki ngeten. Kula sampean ki asline roh. Napa? Banteri napa? Nah, roh niku terus dilebokke nang kandungane. Sing nglebokke sinten? Kok bapak? Bapak ini namung panitia peting kering. Coba lek sing nglebokke wi bapak aku saiki takon, carane nglebokke pripun? Dawa panger jeplak. Sing nglebokke kok bapak ae? Sing nglebokke malaikat. Apa karepe malaikat dhewe? Mboten. Kula sampean dadi menungso dudu karepe dhewe, dudu karepe bapak, dudu karepe ibu, dudu karepe mbah, dudu karepe malaikat. Tapi kula sampean dadi menungso iki nderek program pusat, karepe Gusti Allah. Sing duwe karep Gusti Allah, sing tanggung jawab ya Gusti. Wis ta Pak Haji sampean nang lungguh ora usah riwari-wi mikir gelas, mikir apa. Lungguh. Pun monggo lenggah. Kok sing mikir ngombe, sing mikir gelas, pun jenengan lenggah pun. Wis ki urusanku ngombe apa ora urusanku wis. Wong nyatane kula disuguhi semene akeh niki nek mboten disuguhi ya tak amuk panitiane. Kula disuguhi ngeten iki mboten kula ombe. Nyapa? Kula solidaritas dulur-dulur kula sing lungguhe usra karo-karuan ngono ku ora ngombe. Ku solidaritas mergo dulur-dulurku ngeleset ket mau sore lho. Ora ngombe, makane aku melu ora ngombe. Sing lungguh penak nang dhuwur panggung kok mentolo ngombe. Muga-muga keselek. Ngono sik njaluk kopi bareng. Kok mentolo jenengan. Wih, Mang Persani sing nang isor ngeleset-ngeleset kaya ngono lho. Wis metingkring nang dhuwur ngombe kopi jeglak-jeglok kok mentolo jenengan. Bene. Wong aku sing ceramah ket mau ora ngombe. Bene isin ya wis. Ora diundang nehno kene yo golek nggon liyane kok dunya. Donya yombo kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi kula sampean dadi menungso niki karepe Gusti. Gusti Allah sing duwe karep, Gusti Allah tanggung jawab nyukupi kebutuhane urip. Endi to kebutuhane urip sampeyan sing ora dicukupi karo Gusti Allah? Lho. Pun mboten usah ya Allah, pun. Pun matur suwun, matur suwun. Pun matur suwun nggih. Ngeten iki malah ngurangi durasine ngaji to. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyen ngapunten, di sedaya kebutuhane urip kula jenengan dicukupi Gusti. Pokoke nek masalah pengupot mboten nangsal susah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sedaya kebutuhane ma'isyah niku dicukupi karo Gusti Allah. Mboten oleh sedih kula sampean nek perkara pengupot jiwa ora oleh sedih. Pemaneh soal mangan. Uang lho nyambut gawe ora nyambut gawe. Janji saya urip mangan. Baleni, baleni. Uang nyambut gawe ora nyambut gawe, pokoke saya urip mangan. Akeh to wong ora nyambut gawe, mangan. Ora iso apa-apa lara nemen letang-letang nang dhuwur mbayang. Menunggu pinggir-pinggire yo akeh panganane. Lho nek nyambut gawe niku nderek sunah rasul, nek ora nyambut gawe ora nderek sunah rasul. Bedane mok ngono to. Kalau sugih melarat, niku ora ditentokno nyambut gawe apa ora nyambut gawe. Sugih melarat niku pawaan. Ana pawaan sugih, ana pawaan melarat. Tunggale lemu kuru niku ora pawaan to. Ana pawaan lemu, ana pawaan kuru. Wonge nek pawaan lemu, najan mangane sithik ya lemu. Lah nek pawaan kuru, mangane akeh ya tetep kuru. Ga iso lemu, paling ya mok atos ngono. Uang ini pawaan melarat, buk nyambut gawe ra karuan polae, melarat wong wis pawaan. Lah ono to kadang-kadang lu nyambut gawe suruh wegep polae ra karuan tapi melarat. Enten mboten? Enten iki wong ndongsong isor wit ngono lho. Nek pawaan sugih, nyambut gawe nyantai iki ya sugih. Ono wong mbuwler, ora doyan penggawean, tapi Ndekne kuwi duwe tuyul. Kuwi lak ingon-ingonmu kuwi. Mboten, ndekne kuwi duwe anak perawan. Ayu, terus dirabi wong lanang sugih. Nah gak suwe mantune mati. Ya karek ngodah ngadahi. Lah sugih melarat ya ora dadi ukuran wong apik elek. Soalnya akeh sing terjebak ndok kene iki. Lek ana wong sugih dianggap wong apik kuwi disayangi Gusti Allah, mulane dikeki rezeki akeh. Kuwi anakmu mbok apake kok nganti nangis ya ngono. Wong kene iki aneh. Aku ngerti nek ngene kahanane ora mangkat mau. Nek ana wong melarat dianggap wong elek kuwi. Dibenci Gusti Allah kuwi. Gak. Wong sugih ora mesti dadi ukurane wong apik. Melarat ora dadi ukurane wong elek. Kadang keliru kok wong kali teko ngene. Wi, tanggamu etane omah kok sugih, sugih wong wiritane kenceng. Kulane omahmu kok melarat, melarat wong kualat. Salah ngono. Nyatane ana kok wong ora kenal Gusti Allah, ora tau salat tapi ya sugih. Enten mboten? Lho, ana wong salate srewegep jamaah terus tapi ya tunggale rupa bareng ngono iku. Ana to wong kelakane apik tapi rupane ana kelakuane ganteng rupane ganteng tapi kelakuane ngono kuwi kok. Wis wis. Lah roh niki dilebokno ana kandungane ibu terus dikei daging ben ora mbrodoli dibuntel kulit. Daging kulit niki ben ora nglimpruk dikei ragangan jenenge balung. Mulane iso ndetheng iso ndegek iso mulet. Kuwi mergo ana balunge. Daging kulit balung ben ora korat karet dicancang nganggo otot. Menek ngarani otot kuat wong garapane Gusti Allah. Yang apik kuat ya kena nggo mlayu, kena nggo penekan, kena nggo ngedhos, kena nggo bal-balan. Ya pemenak nyaduk bal ngono kuwi sing mencelat ya ora sikile ya bali. Kok kuwi garapane Gusti Allah. Lah terus dibentuk karo Gusti Allah digawe model, modele padha. Wong sak donya di model padha karo Gusti Allah. Awake ana sirahe, ana sirah ki ana mripate loro, ana irung siji bolongane loro, ana cangkem komponane lambe, untu, ilat, terus ana alise, ana idepe, ana kupinge, ana tangane loro, sikile loro. Modele padha, dele padha. Halo. Kenging napa kok di model padha? Ya supaya jelas iki wong apa dudu wong. Mulane di model padha, tapi rupane beda, ora persis. Subhanallah. Telatene Gusti Allah gawe menungsa. Modele padha, tapi rupane mboten enten sing padha persis. Ini gak telaten ya ora ngira iso. Miliaran jumlahe menungsa. Modele padha. Tapi raono sing rupane podo persis sing raono sak kembar kembare wong mesti ono bedan. Gitu kan? Gusti Allah niku telewaten. Kenging nopo rupane kok ora digawe podo persis sampai Gusti Allah niki dalam rangka menjaga keamanan. Kaya iso bedakno iki bojone iki tanggane. Lho umpama wonge rupane nek podo persis ya merawaske iso-iso keliru tanggane. Ngerti-ngerti wis rampung. Lah keliru. Sapa ngomong dibalani meneh? Lah nek wis dadi terus teko alam kandungan niku wau didalaken ten alam donya. Teko alam kandungan ning alam donya kuwi ana sing ngetokke. Sinten? Wong kene iki ora blas to. Teko alam kandungan nang alam donya kuwi ana sing ngetokke. Sinten? Ya Allah. Gusti Allah. Jawab ngono kok ora iso. Sing ngetokke Gusti. Tapi ana sing ngeden. Nah sing ngeden sinten? Ibu, niku bener. Sing ngetokke ya Gusti. Nah, sing ngeden ibu. Sakit mboten, Bu? Kowe ora usah melu jawab kowe. Isomu mek urun bahan tok ngono kok. Sakit mboten niku tergantung ora mesti kok ana sing sakit ana sing sedengan ana sing ora krasa sakit tapi mboten krasa mergo seneng ngono lho ono sing ora sepiro krasa, ora mesti kok. Kadang bayine gampudi, gedhi wong bobote 26 kilo. Wong gawe conto ya mesti san ngono lho, Bro. Tapi metune gampang. Wong ibune meng watuk, ngono bayine mencolot dhewe kok. Glodak ngono. Ono sing bayine cewilik. Bobote mek 7 on. Ngono ki ibune nek mulet-mulet telung dina telung ngosek-ngosek ra karuan ngetokke ram metu-metu. Bareng metu wireng kunting jembo uris klotak. Wes-wes, lah sakniki metu no alam donya. Nggih ngeten niki Bapak Ibu para jamaah, alam donya ngeten niki. Sampeyan aja kaget tak aturi ya. Alam donya iki asline alam gaib. Alam donya iki asline alam gaib. Biyen nalika kula sampean seno alam rahim, donya iki alam gaib. Bareng saiki wis nanggone alam donya, wis ngalami, wis ora gaib maneh, wis dadi alam nyata. Padha alam barzah, alam kubur, saiki isih alam gaib, mergo kula sampean isih nang donya. Sok nek wis mrono, alam barzah, alam kubur niku wis ora alam gaib, wis dadi alam nyata. Nah, alam kubur niku yang mirip alam donya. Cuma luweh sempurna, luweh amba. Ngene iki aja ana sing bantah, halah kaya tau mrono ae, tak antemi ae kok bantah ngono. Aku ngene iki ya diceritani wong. Guruku ya wong, kiaiku ya wong, sing arang-arang kitab-kitab nerangno hadise Kanjeng Nabi niku ya wong kok. Sapa sing nyeritani nek gak wong, ngono lho. Ora diomongi genderuwo ora. Alam kubur niku ya mirip alam donya. Cuma luweh sempurna tur luweh amba. Ambane alam kubur dibanding alam donya. Kuwi sampean padha karo mbandingke ambane alam donya dibanding alam kandungan. Sampean saiki ngarani alam kandungan nak ciut to. Ciut mek sak mono mergo sampean wis nang alam donya. Biyen waktu ning alam kandungan ya amba. Dolak guyu to. Sok sampean nek wis nang alam kubur, alam donya iki tok ciut. Padha karo sampeyan saiki no alam donya nyawang alam kandungan. Paham? Tak baleni ambane alam kubur dibanding alam donya. Niku padha karo banding ambane alam donya dibanding alam biyen kula sampean ning alam rahim, alam kandungan sak menung kuwi cukup. Terus saiki metu ning alam donya mundak amba. Sok pindah meneh no alam kubur, tambah amba maneh. Kapan-kapan to nek mriko lak ngerti sampeyan. Oh nek ora percaya buktek ke dhewe. Ten. Halo. Halo. Nah, saiki ngeten. Ten alam donya pindah ngene alam kubur niku nggih wonten sing ngetokke. Sinten? Ya Allah, ya Allah. Teko alam kandungan nang alam donya ki ana sing ngetokke, sapa? Gusti Allah. Tapi ana sing ngeden sapa? Ibuke. Lah, neka alam donya nang alam kubur ya ana sing ngetokke, sapa? Gusti Allah, tapi ya ana sing ngeden, sinten? Kok ibu meneh? Ternyata sing ngeden awake dhewe, wis tak jawab ae timbangane wong kene oon-oon ngene. Sing ngetokke Gusti Allah, tapi ana sing ngeden. Sing ngeden awake dhewe. Dadi kula panjenengan iki sok ngrasake ngeden ngetokke roh. Masya Allah. Sakit mboten? Gantung. Nggih. Ana sing sakit, ana sing sedengan, ana sing ora krasa. Tunggale wong lairke kuwi mau. Masya Allah. Lho sing dadi persoalan nak niki to Bapak Ibu. Kula sampean sok wayang ngeden ngetokke roh niku lho. Gampang napa angel iki lho sing perlu kita prihatin. Niki terus wong kali teko ana sing mikir, nek ngono aku tak mulai apa mulai saiki tak belajar ngeden aku. Sok wayang ngeden ben penak. Tak belajar ngeden mulai saiki. Bapak Ibu para jamaah, mboten perlu, sampean mboten perlu belajar ngeden. Kok nek wis wayahe ngeden-ngeden dhewe. Nek urung wayahe ya ora iso. Tunggale wong nguyuh niku. Ora usah belajar. Nek wis wayahe ya metu-metu dhewe. Cur. Yes. Nek urung wayahe Mas, najan mbok obat abetke ya ora metu. Urung wayahe. Ana sing bingung mikir belajar ngeden mboten perlu. Nah, angel napa gampang kira-kira sok den ngetokke roh. Nah, nek rencanane Gusti Allah didamel gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah ngersake kanggo sliramu kabeh kuwi sing gampang-gampang. Ora kepingin sing angel-angel mboten. Dadi nek rencananipun Gusti Allah kula sampean sok wayah ngeden ngetokke roh niku digawe gampang. Sing penting sampean dadi wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Rungokke nggih, niki penting. Sampean-sampean niki nek sida dadi wong apik, iso disidakke nggih. Ale ana lho wong arep apik ora sida ki ana. Teko omahe niat arep melu istighosah, muncluk ngono. Teko tanggane, tanggane. Nyandi Mas, istighosah Dik. Bareng tekan gone. Ora seneng karo sing imami sembalik mulih. Tekoki meneh karo istighosah, ora sida, ora cocok karo sing imami. Niku jenenge rak apik ora sida. Ya tunggale ana wong lanang isu-isu arep nyang warung golek sarapan, ketemu kancane ditakoni. Nyanti Mas, warung golek sarapan. Dilu ngono ku bali. Kaget kancane. Lha kok cepet? Ora sida sing ngladeni mboke kok. Ora enak. Umpama sing ngladeni anake yo sida. Kuwi kan asline ora pengen petuk sarapan, tapi pengen petuk ngono kuwi. Sampeyan nek sida dadi wong apik, sok wayah ngeden ngetokke roh niku digawe gampang. Tiga, wong nek apik niku nggih, wong apik. Roh badhe medal, dihibur kelawan saking senenge ketok swarga, bahagia. Akhirnya roh niki metu-metu dhewe, ora usah njabut, ti berintil metu dhewe. Kene lek ngarani apa? Jemrintil nggih. Heeh, niku nek wedok, nek lanang ya jemron. Nek cilik jemruntul kok. Saking senenge ketinggal swarga bahagia mboten usah njabut roh niku medal-medal dhewe semangat ngono saking senenge mulane nek ditekoki kok iki atik nganggo ngeden ngetokke roh jarene malaikat Izrail kuwi tukang jabuti roh aman aja salah paham niku mung nggo gampangke pengertian asline malaikat Izrail iki ora njabuti gemuk nunggoni tok. Dukun bayi, dukun bayi. Terus saiki yo bidan. Bidan yo mek nunggoni, sampean tau ngerti ana bidan mbah teki bayi. Bidan nopo nritis tangane. Yo mek nunggoni terus niliki. Lah wis buka loro. Tiliki meneh lho wis buka papat. Tiliki terus lho, ah iki wis buka 6. Kowe kok buka 18 sih nang ndi wae? Sak pira kowe kok buka kok tekan 18. 6 ngono wae kok. Nah, iki dilungkas. Ngono. Nek wis metu, terus ditampani karo malaikat Izrail. Kowe wong apik niku badhe medal diketokno swarga, seneng semangat metu-metu dhewe ditampani kalih malaikat Izrail lajeng diaturaken dhateng Kanjeng Allah. Kula sampean nek dadi wong apik, wayah mati niku Kanjeng Nabi rawuh, nderek nyambut. Mulane sing kathah leh maca selawat, Rasulullah niku Al-babul a'zam lil wusul ilallah. Pintu agung bagi manusia agar bisa sampai ke hadirat Allah. Tanpa melalui Kanjeng Nabi, kula sampean ra iso tekan Gusti Allah. Mulane selawatane dak baca ana ya Rasulullah ya sanadi anta babullahi mu'tamadi. Wahai Rasulullah, engkau adalah pintu untuk berjumpa dengan Allah. Nek wong apik niku mati ditampani Kanjeng Nabi roe, lajeng dijak sowan dateng Gusti Allah. Seneng dijak sowan dateng Gusti Allah, disambut karo Gusti Allah dengan sambutan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Gusti Allah seneng, panjenengan yo seneng. Dadi seneng petuk seneng. Masya Allah. Oh, seneng petuk. Ya Allah. Oh, seneng petuk seneng yo. Senikmat-nikmatnya nikmat niku seneng petuk. Lah nek seneng petuk ora seneng. Entah pak rasa seneng karo bojo nu kaya, es turun nang dijejeri nu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong iki, wong iki. ngowalih no kamar si jine. Ngono gue saya ditotke wae karo bojone. Kok ayo no yo menungso kok yang ini. Menungso kok yang ini. Ya raiso turu. Tapi nak seneng betok seneng yo. Keruntelan terus. Apa maneh ora seneng petok ora seneng ya Allah. Disombo krasa ciut dalan dawa lo dadi buntu. Terus ora seneng petok. Pe metu ka omah yo dalane tan petok sing ra disenengi. Bedes kae nokono. Wale ape metu lor yo ngono. Lah kae asu kae nokono. Oh wis ngono. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku. Siapa? Hambaku ya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin dikumpulno karo niku kula panjenengan nek sida dadi wong apik nang mlebu swarga alhamdulillah. Nek wong elek niku arep mati roh niku tok neraka. Wedi jerit-jerit bengok-bengok moh metu. Bayangke, wonge ngeden-ngeden ngetokke tapi roh moh metu. Ini sesakit-sakitnya sakit yang teramat sakit. Sederita-deritanya penderitaan yang teramat menderita. Ka wonge ngeden-ngeden ngetokke tapi ruwe gak gelem metu. Lebarane masyaallah. Mulane iki berdampak ya. Nek wong apik niku tune roh niku seneng. Efeke nanggone jasate niku mesem bathuke ngringet nek lanang ya ketok mundak ganteng nek wedok ketok bersih mundak ayu iki matine apik ku yo ana wong uripe nggo ganteng matine iso metot kabeh niku yo ana saking susahe yo pancene seneng iki nambahi rupa susah nyuda rupa ana wong lanang ya ora pating ganteng nang sugih, ya suwedhep. Ana wong lanang ganteng tapi melarat, ya kepyur. Kepyur, kaya sing senden pager guyang-guyu kuwi. Pyur ana modele. Ana wong wedoki prawane ya biasa, ora pating ayu biasa. Mun kuwi dirabi wong lanang sugih, ya malah lumayan kok sikil-sikilane mundak apik. Pundak-pundakane nang mundak apik mergo atine ayem seneng. Ya ana wong wedoke prawane wayu terus dilabi wong lanang melarat. Mun iki rusak kabeh. Mlakune sembegagah-begagah. Lah piye wong bendina dijak usung-usung watu. Dikon nangon wedhus. Ya malah ayu wedhuse timbang wonge. Lho iki lho wis sak jam 45 menit. Nyapa to nek wong apik kok diketoki swarga, nek wong elek kok diketoki neraka. Pancen wong apik karo wong elek dosise beda. Wong apik niku dihibur tok nurut. Dihibur kei hadiah, nurut. Nek wong elek dihibur kei hadiah, gak nurut. Nurute diancam, diwedeni. Saman duwe anak kok apik, Bu. Saman hibur karo hadiah nurut. Nak, adus nggih? Engko nek adus diparingi 5000 budal. Kawasoan, sampunan, resi, andukan, kelambenan dhewe, bersih, anak api. Tapi lek anak ndablek, nak adus nak nggih, engko nek adus 1000, mah adus sok 5000. 50000 ya budal. Mah akhirnya karo ibuke dinyang, ya ojo 50000 to nak. 10000 nggih, 10000 nggih. Mah 10000 ya goyang banyu tok rasa sabunan. Nah, ibu gregeten terus juga kayu. Ayo, adus pora. Adus pora, ratus sebeti wong ngono. Yo. Mergo diancam akhirnya budal adus sampai lali duwike. Ya ngono kuwi. Nek wong apik-apik dihibur diketoki swarga, nurut, ngaji diterangno ganjaran, jamaah ki 27 derajat tikel sakmono kae budal jamaah. Ana wong ndablek-ndablek model ngene-ngene iki. Masalah jamaah iki untuk 27 derajat ya wis. Ora ketok ngono. Diancam. Menane Kanjeng Nabi kadang ngono, "Ayo manjing waktu salat imam ono, aku tak keliling kampung. Wong sing ora melok jamaah tak obonge omahe." Kanjeng Nabi sampai ngono. Kene digarap ngono ya entek omahe wong kali teko. Sak lurah-lurah ya entek omahe. Ya sak modin-modine pisan kok. Halo. Wes Bu, ngapunten waktune mboten nyekapi. Pangapunten sanget, lha kula mbinjing-injing ketampunten Gresik, Surabaya. Ngapunten sanget. Niki wis sak jam 45 menit ini kurang yang ngundang meneh. Panitia mboten ngurangi raos hormat keranten wekdal, dadi waktu nggo ramah tamah tak manfaatno nggo nambahi ngaji. Ben kula luwe ra masalah tak empete. Tersuwun pahormatanipun mboten ngirangi raos hormat dateng sedaya jamaah. Nggih mboten usah salaman, salamane tenati mawon. I love you semuanya. Dadi pangapunten banget mboten ngurangi raos hormat, nggih kula butuh wekdal ingkang radi cepet soalnya nggih badhe pindah. Saestu mboten ngurangi raos hormat, mboten usah ngangge musafahah salaman, musafahae ngangge ati mawon. Ngoten nggih? Mboten ngurangi raos hormat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li waliwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan 'alikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma la tad'a lana fi majlisin hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafastahu al-'aiban illa satartahu wa la maridan illa shafaitahu wa la dhallan illa hadaitahu wa la 'asiran illa yassartahu wa la maqsudan illa hasaltahu wa la du'aan illa stajabtahu wa la faqiran illa ghanaitahu wa la daynan illa adaitahu wa la hajatan min hawaij dini wad dunya wal akhirati illa qadaitahu wa yassartaha wa yassir umuruna ya Allah ya Allah ya Allah wa ashrah sudurana wa ختم بالصالحات أعمالنا اللهم عصمنا قبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah lepat lan khilaf nyun pangapunten aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian umum dalam rangka peringatan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khala akbar Romo Kiai Haji Ahmad Fadil telah Ibu Yim Syarwah. Mudah-mudahan manfaat di dunia hatta al-khafdaut amuya manfaat kita bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai orang yang beriman di dunia ini. Demikian kami selaku penata acara pada hari ini mohon maaf atas kekurangan dan jajaran panitia keluarga besar Bapak Kiai Mustafid mohon maaf atas kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo rebana. Rabbi khalaq taha min nur fihi ikhtiram fihi ikhtiram nada walaim.